Bisnis, Mas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Dan dimanapun juga Anda yang bisa menangkap siaran kami melalui pasfm.com maupun channel 505 Indovision. Kita masih ngobrolin tentang manajemen pesona. Anda boleh kirimkan pertanyaan atau share Anda di 0816-924-924 untuk SMS, telepon di 633-9160 atau 0810-PASFM luar Jakarta. Bang, kalau bicara mengenai tadi sudah kepercayaan, sudah nafsu, sudah misteri. Nah ini terkadang nih Bang, kalau ngomongin big boss nih, top level management, kenapa mereka-mereka ini misterinya itu sangat menonjol, sangat kuat gitu dari gesturnya gitu loh. Kadang-kadang begini, Anda dalam hal berbicara gitu loh, Anda jangan pernah berpikir bahwa setiap pemimpin atau di kantor atasan Anda itu lebih pede dibandingkan Anda. Jadi belum tentu tuh, belum tentu. Sering kali terjadi juga gitu loh, pemimpin Anda dan kemudian pemimpin Anda dan kemudian juga atasan Anda di kantor itu ternyata kurang pede gitu loh. Jadi mau tidak mau dia menyembunyikan ketidakpedeannya itu di jabatannya itu. Akibatnya misalnya seorang direktur yang tidak pede dalam menghadapi orang-orang tertentu di kantor dan segala macam. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan, wah si Anu itu bos gue, tapi ngomongnya terbatas gitu loh. Ngomongnya sedikit aja, kalau perlu aja. Kenapa? Karena dia tidak nyaman untuk berbicara banyak-banyak. Ada juga pemimpin yang tidak bisa ngomong sama sekali di depan gitu loh, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara seperti itu gitu loh. Dan ada juga orang pemimpin yang karena tidak pede dan tidak sanggup mempersona, akibatnya dia melakukan sesuatu yang terbalik gitu loh. Yaitu dia menggunakan wibawa gitu loh. Dia menciptakan image bahwa dia berwibawa gitu loh. Jadi kalau ada yang satu, oh dia charming, dia mempesona, satu lagi adalah dia berwibawa. Nah untuk menampilkan ini berwibawa, mungkin dia harus menampilkan wajahnya yang keras, yang apa, yang sok cool. Padahal yang jaim gitu loh, yang wajah kerasnya, tegasnya dan segala macam, sehingga dia kelihatan lebih berwibawa gitu loh. Bang, manajemen pesona ini sebenarnya diterapkan dalam urut-urutan manajerial untuk siapa sih yang cocok melakukan manajemen pesona ini? Terutama untuk para politisi yang ingin kelihatan dan tampil pesona, pemimpin yang ingin tampil dan pesona, dan marketers gitu loh, siapapun yang ingin berbisnis dan ingin punya bisnis yang sangat mempesona. Itulah sebabnya misalnya, contoh misalnya ya, Steve Jobs dari Apple gitu. Itu kan dia juga ya mungkin dibilang ganteng ya, mungkin enggak ganteng-ganteng amat gitu loh. Tetapi kan dia itu apapun yang diucapkan dia gitu loh, terutama kalau ketika dia memberikan presentasi, itu dianggap dewa sedang berbicara gitu loh. Wow. Jadi Anda bisa melihat, karena memang apa yang dia katakan, terutama visi-visinya, itu bagi para kalangan IT itu sedemikian charming, sedemikian mempesona gitu loh. Nah ini yang Anda bisa lihat bahwa pemimpin-pemimpin bisnis seperti itu. Oke, baik, kita kembali lagi ke manajemen pesona sendiri. Tadi dari tiga ini masih ada tambahan lagi nggak Bang? Masih ada satu lagi, yang berikutnya adalah penasaran. Waduh, lu banget nih Bang. Yang penasaran ya. Iya, penasaran. Apa bedanya dengan misteri ini Bang? Kayaknya beda-beda tipis deh. Enggak, kalau misteri itu ada sesuatu yang ditutup-tutupin gitu loh. Oke. Yang ada ditutup-tutupin misalnya, dan ada sesuatu memang diciptakan gitu loh. Itu bisa aja berupa cerita, bisa sesuatu. Tapi kalau penasaran itu sifatnya, itu direkayasa sedemikian rupa. Berarti misalnya, contoh misalnya, cara dia berbicara gitu loh, itu bisa dibikin sedemikian, dilambatin gitu loh. Contoh misalnya yang paling terkenal gitu loh, waktu zamannya Pak Harto adalah ketika Pak Murdiono selalu sewaktu itu sebagai apa sekretaris negara gitu loh, Mensesnek itu kan cara berbicaranya sedemikian ini, sehingga wartawan merasa selalu ada penasaran gitu loh. Tapi banyak orang mengatakan kalau sehari-hari gitu loh, Pak Mur nggak ngomongnya nggak begitu gitu loh. Tapi itu adalah mungkin salah satu kepiawaian dari Pak Mur gitu loh, ketika dia berbicara di depan wartawan, gesture-nya itu luar biasa gitu, membuat wartawan sampai harus menunggu terengah-engah gitu loh, gitu. Ya kan? Itu. Ada yang ngantuk-ngantuk nggak ya kira-kira? Menurut saya sih nggak mungkin ada yang ngantuk gitu loh. Mm-hmm. Nah jadi ada seperti itu dan ini. Jadi penasaran dengan misteri beda gitu loh. Kalau okay. misteri ada apa gitu loh. Kalau penasaran ini kayaknya ada ini gitu. Ada yang ditafsirkan, ada yang seperti dua hal yang sebenarnya agak berbeda. Oke, nah kalau misalnya tadi kan dari contoh pertama sendiri juga untuk salesman ya, ini kan bekal juga untuk para marketers gitu. Apalagi kalau tadi tidak didukung dengan wajah yang lumayan gitu kan, wajah hanya biasa-biasa aja. Manajemen persona ini, kalau ada yang menanyakan juga, kapan sih timing yang tepat? Itu pada saat kita menjual, pada saat kita presentasi, atau setiap kali kita bertemu dengan calon klien kita? Setiap gitu? Kita berinteraksi dengan konsumen. Tentu saja dalam hal persona seperti ini. Contoh misalnya begini ya. Kalau ada dua, misalnya orang masuk ke toko nih ya. Ada masuk ke toko gitu loh. Ada orang mengatakan, yang mengatakan kalau ada konsumen masuk ke dalam toko, itu harus segera dilayanin gitu loh. Jadi ditanya, ibu nyari apa? Bisa saya bantu bu? Gitu loh. Tetapi sebenarnya itu kelihatannya bagus, nggak ada salahnya. Tetapi menurut satu pandangan lagi, wah itu malah salah. Karena kenapa? Karena si konsumen itu merasa terintimidasi gitu loh. Padahal kan dia cuma mau lihat-lihat aja segala macam. Itulah sebabnya misalnya di beberapa butik gitu loh, itu konsumen dibiarin. Tapi misalnya kalau kita belanja di butik-butik yang ini, kayak di Amerika misalnya, malah si pelayannya akan mengatakan, halo gitu loh, nama saya ABCD gitu loh, silakan gitu loh, feel free untuk browsing around, kalau Anda membutuhkan sesuatu silakan, nama saya adalah ABCD misalnya gitu. Mm-hmm. Jadi ada dua approach yang sangat berbeda, tapi di approach yang ini itu lebih ingin memberikan suatu lingkaran comfort gitu loh, sehingga si konsumen itu merasa lebih comfortable. Oke. Itu sih sudah ada sih beberapa kayak PH gitu kan, kalau ini udah siap order sama aku gitu. Itu juga suatu hal yang baik ya, ketimbang hanya dibiarkan saja sebenarnya sih Bang, karena kan kadang pelanggan itu suka kebingungan juga gitu loh kalau enggak ada yang bantuin kan. Jadi gitu. ada dua sisi begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Tarko di Jogja. Semangat pagi Bang Kavi Kurnia. Harus dong. Mau nanya nih, kenapa akhir-akhir ini yang aku prospek selalu bilang pikir-pikir? Apa yang kurang dari presentasinya gitu ya? Oke, tapi sebelum dijawab, kita ke Pak Agung dulu nih, sudah telepon. Pak Agung, selamat sore. Sore, Mbak Leona. Yes. Ya, saya teman di seminar kemarin, Mbak. Hah? Jadi malu nih, Pak Agung. Sama Bang Kavi aja, nanti aku tebar pesona loh. Salam kenal dulu buat Bang Kavi Kurnia. Yes. Saya udah lama dengar tahu karena mungkin usia-usia kita nggak beda ya, Bang. Ini abang selalu ekstrim gitunya ya, mencari metodenya atau mencari rumusannya, pemulanya gitu ya. Mm-hmm. Cuman saya mengenai manajemen persona ini baru dengar nih, soal persona dan manajemennya. Yes. Diri kita kan biasanya kita bawaan postur kita atau gestur kita, sikap kita terhadap orang lain atau terhadap lingkungan gitu kan. Kita ada di kantor sebagai karyawan atau sebagai pemimpin di kantor, itu ada masing-masing punya postur yang tersendiri gitu. Mm. Biasanya kalau sudah jadi pemimpin pasti sudah melewati jenjang-jenjang itu, beda posturnya dengan orang sebagai karyawan itu satu. Mm. Kalau sebagai pengusaha juga begitu, karena dia pengalaman di dalam bisnisnya, mengalami pasang surut, untung rugi segala macam, ditipu macam-macam lah, akhirnya wise-nya ataupun sikap mentalnya, juga postur akan berubah gitu, sejalan dengan waktu. Kalau dia bertahan, dia akan maju terus. Tapi mengenai juga manajemen persona dari segi fisik, kalau saya ini Bang, sekarang sedang mengikuti ini, karena orang ini juga nggak beda jauh usianya, Pak Herul Tanjung gitu loh. Saya lihat dia pengusaha yang memang menurut saya jarang, kurang sekali Indonesia punya pengusaha seperti beliau kan. Masuk sekarang sudah besar sekali dengan para grupnya, Bank Mega segala macam, Carrefour lagi sekarang. Okay. Terus ada lagi satu, Sandiaga Uno. Ini cakep nih orangnya, pintar kelihatannya, organisasi bagus. Sekarang dia salah satu figur kadin ya segala macam. Yeah. Ini kelihatannya dari segi fisik mendukung, dari segi penampilan muka charming segala macam. Mm-hmm. Jadi saya melihatnya lebih memang orang ini punya proses dalam perjalanan hidupnya gitu. Intinya apa nih Pak Agung? Nah, intinya saya cuma bilang memang yang disampaikan tadi itu mungkin di level-level sorry salesman atau SPG atau apa yang disampaikan oleh Pak Bang Kavi tadi. Okay. Karena kalau level-level bisnismen seperti Pak Herul Tanjung, Sandi Uno, itu bukan lagi dia melakukan hal-hal yang seperti tadi yang Bang Kavi sampaikan gitu. Okay. Mungkin mohon tukar-tukar pendapat aja, sharing aja. Baik, terima kasih ya Pak Agung. Yang bedanya kan sama Bang Kavi tuh umurnya nggak beda jauh, dibilang gitu. Ya, nanti kita akan jawab ya. Tahan dulu, biar Bang Kavi garuk-garuk rambutnya dulu. Garuk-garuk kok rambut sih? Garuk-garuk kepala maksudnya. Kita akan kembali sesaat lagi.